air itu memercik sehingga kena wajahnya. Nah, ini teringat oleh ini nostalgia yang tidak akan terlupakan. Dan Mahmud Rabi mengingat itu. Ya. Wallahu ta'ala alam, apakah ini kasus bisa menjadikan dia sebagai seorang sahabat atau tidak. Sementara yang berhubungan dengan bab kita ini, itu dari sahabat Nabi SAW, Itban ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, kata Itban, Istadhanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lah. Ya. Nabi SAW meminta izin dan saya izinkan. Jadi kasusnya diizinkan oleh penghuni rumah. Ya. Faqala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Kata Nabi bertanya, di mana tempat yang kamu inginkan saya salat di tempat ini? Jadi nilap berkah dan ini benar ya. Dilakukan kepada Nabi ya, ketika beliau masih hidup. Dan benda-benda yang jelas itu milik Nabi, hak Nabi, ya, baju Nabi, ya, rambut Nabi atau yang lainnya. Kalau di zaman sahabat tidak ada masalah, sebagaimana keringat Nabi yang juga ditilap berkahnya oleh Ummu Sulaim karena dia harum, layaknya kasturi, ya, dan yang lain-lainnya para sahabat, bahkan bekas-bekasnya, bekas wudunya, bekas minumnya, para sahabat berebutan untuk mengambil dan menilap berkah dari itu. Itu ketika Nabi masih hidup, dan ketika Nabi sudah meninggal, barang-barang itu hanya sebatas sesuatu yang disimpan. Ya, tidak lagi seperti yang mereka lakukan seperti Nabi hidup. Dan yang ada sekarang dari peninggalan-peninggalan Nabi, pedangnya, sendalnya, rambutnya, dalam masa 1400 tahun lebih, nah, kita tidak bisa mendapatkan jaminan. Ya. Tidak ada jaminannya. Ya, ini termasuk seperti berita Bani Israel. Tidak didustakan dan juga tidak dibenarkan. Karena bukti tidak ada. Walaupun ditulis di situ dengan tulisan tinta emas, ini adalah sendal Nabi. Ya, itu bukan bukti. Ya, bukan bukti. Apalagi rambutnya. Terakhir para ulama menceritakan, karena Nabi sama-sama meninggal dunia, tidak dicukur rambutnya. Dibotakkan Nabi meninggal dunia, dikuburkan dengan keadaannya. Kalaupun nanti ada yang tersisa, yaitu para ulama mengatakan ada di Ummu Salamah, kalau tidak salah. Ya. Sementara para sahabat Nabi tidak ada yang menyimpannya. Wah, ini yang bisa tersebar kemana-mana sekarang ini, di abad yang sekarang ini, abad ke-15. Ya. Apakah ada pembuktian historis yang bisa memberikan jaminan, kalau toh pun itu adalah rambut Nabi, ya, tapi para sahabat tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa-dewasa ini kepada rambut Nabi SAW. Pengikutan mereka terhadap tuntunan Nabi ini lebih hidup bersama darah mereka daripada apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Bagaimana Nabi berakidah, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana kecintaan mereka dengan tuntunan Nabi, ini yang paling hidup di zaman para sahabat. Ini yang membuat mereka menjadi manusia terbaik, termulia, ya. Bukan kepada, dan tidak ada perhatian. Nabi sudah meninggal dunia, tidak ada mereka berebutan, dan mereka tidak ada menggambarkan. Ummu Salamah tetap diceritakan. Makanya tidak ada para ulama yang menggambar-gemborkan keberadaan rambut Nabi di simpanan Ummu Salamah. Tidak ada yang gambar-gemborkan. Ya. Karena memang mereka tahu itu bukan tuntunan yang membuat orang bisa berbangga. Yang mereka banggakan bagaimana mereka mencintai tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, akidah dan iman Nabi, ibadah Nabi, dan seterusnya. Jadi, Itban bin Malik memang mengundang Nabi untuk makan, dan memang dia sudah meminta Nabi untuk sholat di sana. Untuk apa tadi? Mencari tempat yang berkah di sana. Ya, untuk sholat sunat. Ya. Fa'istadzana Nabi SAW fa'adzintu lahu, kata Itban, saya izinkan dia. Dan Nabi bertanya, di mana tempat saya sholat yang kamu inginkan? Jadi Nabi tidak memilih sendiri. Tentu yang akan sholat di situ yang akan memilih tempat yang paling tepat baginya, tidak sembarangan. Ya. Fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu. Saya tunjukkan kepada Nabi, ini tempat yang saya suka, engkau nanti sholat di situ dan nanti saya jadikan tempat sholat. Ya. Fa qama, maka Nabi pun berdiri tegak. Wa shaffafna khalfahu. Ini bab yang lain ya. Maka kami pun bersab di belakangnya, ikut sholat. Ya, mereka tidak merasa nyaman menjadi penonton saja. Jadi mereka berimaman. Ini juga menunjukkan bahwa boleh berjamaah salat sunnah. Salat sunnah itu boleh berjamaah, tetapi bukan rutinitas dan bukan keutamaan yang harus dihimbau kaum muslimin. Ayo kita salat tahajud bersama-sama. Tidak ada anjuran. Nabi SAW tidak pernah membawa persahabat untuk salat bertahajud bersama-sama. Ada memang berjamaah, tapi mereka ketika Nabi salat mereka masuk di belakang. Ya. Dan itu tidak setiap malam. Makanya Nabi SAW terkadang salat di masjid, terkadang salat di rumahnya, dan seringkali salat di rumahnya. Ya. Jadi himbauan-himbauan untuk salat sunnah, salat tahajud berjamaah, kita tidak dapat tuntunan dari Nabi SAW. Kalau itu disanakan bukan sebuah penyimpangan, tetapi merutinkan itu, menganggap itu ibadah yang termulia, yang paling utama dilakukan, ini yang perlu kita cari tuntunannya. Ya, jadi Nabi sholat, kemudian para sahabat Nabi sholat sendiri. Berjamaahnya para sahabat itu inisiatif, dan memang Nabi tidak mengingkari. Ya, boleh berarti. Ya, Nabi tidak mengingkari. وَصَفَبْنَا خَلْفَهْ ثُمَّ سَلَّمَا وَسَلَّمْنَا. Ini menunjukkan mereka juga sholat. Kemudian Nabi pun salam dan kami pun salam. Ya. Ketika Nabi selesai sholat, kami pun menyelesaikan sholat dengan salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi pembahasan yang disimpulkan oleh Imam Bukhari dalam babnya ini, yaitu bab idza dharal imamu qauman fa ammahum, itu apabila seorang pemimpin, seorang imam besar menzarai satu kaum, maka dia jadi imam di sana. Ini kasus atau kasuistis, bukan sebuah pedoman, karena memang persyaratannya adalah izin. Sementara di sini pun Itban menjelaskan bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Ya, minta izin untuk mengimami. Ya, untuk salat di sana. Maka jadi imam, dan Itban dengan keluarganya juga ikut bersalat bersama Nabi berimaman. Jadi kaidahnya bahwa bila seseorang berada di rumah seseorang, maka yang akan memimpin salat di sana adalah penghuni rumah atau ahlul bait. Bila mana seseorang datang ke sebuah masjid yang imamnya imam tetap, maka imam tetap itu yang berhak jadi imam. Bukan dilihat dari keutamaan. Nah, seperti misalnya kita ketika salah seorang syekh datang, dia tidak akan maju begitu saja. Kalau ternyata imamnya tidak menyuruh dia maju, maka dia akan maju. Karena tuntunan Nabi seperti itu. Bukan merta-merta membangga-banggakan diri, saya kan syekh. Ya. Tidak berhak jadi sholat di belakangmu. Ya. Ya. Tetapi, nah inilah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tersisa bab yang 51, babnya sudah panjang, apalagi hadisnya. Ya. Babnya saja berapa baris? 5 baris. Nanti hadis yang pertama, hadisnya 1 halaman lebih. Ya. Ini cerita bagaimana Nabi sakit sebelum meninggal dunia. Ya. Dia pingsan, sadar, pingsan, sadar, pingsan, sadar. Nah, ini akan kita tunda membacanya pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Dan kita sediakan kesempatan untuk tanya-jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi memerintah fasallu bihim sebagai apa? Sebagai luasnya pengetahuan beliau tentang telah bertauhidnya negeri mereka, apakah dari zahir nas? Ya. Enggak, bukan dari zahir nas. Bukan zahir nas, tapi dari mereka yang datang ini. Mereka yang datang ini kan anak-anak, pemuda-pemuda. Dan mereka tidak akan menjadi orang yang diutus kecuali orang kampungnya sudah Nabi SAW juga selama 20 hari itu Nabi SAW untuk mengajarkan apa kepada mereka. Nabi harus tahu apakah dari kalau kita sekarang ini apakah usul salasa dulu akidah atau yang lainnya. Apakah tentang sholat dulu atau tentang akidah dahulu? Kita harus tahu dahulu. Jadi utusan yang datang mereka ini, Nabi SAW apa yang harus diajarkan? Tentu dia bertanya dulu tentang akidah, kalian sudah tahu? Oh, kami sudah belajar itu Nabi. Ya, jadi dari situlah Nabi dalam hal ini menegaskan bahwa mengingatkan tentang fardu sholat, dan kalaupun zahirnya adalah perhatian yang terutamakan kepada sholat ini, tapi sholat itu juga merupakan syiar tauhid seperti yang tadi kita tegaskan. Ya, kemudian apa ciri-ciri negeri yang telah bertauhid? Ya, tidak ada kesyirikan di sana. Ya, tidak tersebarnya kesyirikan, tidak ada berhala yang disembah, tidak ada kuburan yang diibadati. Ya, itu syiar tauhid. Dan mudah untuk dijelaskan tanpa ada pengumuman-pengumuman. Nah, kita di Arab Saudi salah satu tempatnya di Arab Saudi. Ya, kita melihat bagaimana tidak adanya berhala-berhala yang disembah, kuburan yang diibadati, yang dituju untuk dilakukan ritual-ritual di sana, tidak ada. Dan bahkan ada upaya-upaya untuk, kita sempat bekerja ya di pekuburan Baqi itu, ya, ditekankan sekali untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap kaum muslimin dengan penuh kebijaksanaan tentang mereka yang ada tindakan-tindakan yang sudah mulai berlebih-lebihan. Makanya kita melihat, memantau ya, apa yang mereka lakukan. Terkadang banyak dilakukan orang mengambil batunya, mengusapkan tangan ke tanah kuburan, dan jangankan tangan, ada yang bahkan bisa sujud saja di sana. Nah, ini yang luar biasa ditekankan. Ini salah satu syiar, salah satu tanda bahwa negeri itu tidak ada kesyirikannya. Ya. Dan ini yang harus kita upayakan, karena kesyirikan itu adalah pelanggaran yang besar yang akan menurunkan bencana, ya, menurunkan bencana dari langit. Wallahu a'lam. Silakan. Menjual beli hewan kurban dengan hanya sekedar foto, ini sama dengan jual beli online. Ya. Sama dengan jual beli online. Para ulama, ya, kalau memang kita merasa nyaman, kemudian nanti kaitan akadnya nanti adalah ketika kita sudah sampai barang, kalau ternyata barang tidak sesuai dengan yang ada di foto, di online, di apa yang diapakan dilihat di media tersebut tidak benar, maka menjadi hak yang pembeli untuk menolak, untuk tidak melanjutkan jual beli. Ya, ketika kita akad sudah jadi dengan benda yang ada di foto ini bagus, nanti ketika barang kita lihat ternyata bukan, bisa dibatalkan jual belinya. Ya. Tapi ketika kita lihat ternyata benar, lanjutkan jual beli. Ya. Lanjutkan jual beli. Ya, ketika kita berhubungan dengan penjual ya, berdasarkan yang di foto dan kita bayar. Ya, bayar ansurannya. Nah, kemudian ketika kita melihat barangnya, bawa fotonya ternyata tidak sama, warnanya saja warna mungkin sama tapi ukuran beda, ya, besar badannya beda, kegemukan badannya juga beda, maka saat itu kita bisa memilih apakah jual belinya dilanjutkan atau kita cari pengganti atau dibatalkan jual belinya karena tidak sesuai dengan adanya foto. Kalau memang sesuai, lanjutkan jual beli, akadnya boleh. Ya, ini benar ini yang ada apanya? Ya, benar ini yang orangnya. Ya, sama dengan online, para ulama membolehkan jual beli online bila mana. Ya. Ya, ditekankan kepada mereka. Tekankan. Ya, sampaikan ini fotonya yang ada dalam foto ini yang kita beli, ya. Nanti kalau seandainya yang misalnya bukan seperti ini dan kalian misalnya mengkomplain, komplain secepatnya. Ya. Dan tugas kita, kewajiban kita untuk membawa perwakilan mereka agar tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Bawa perwakilan mereka, kalau mereka sudah bukan hanya sekedar dipoto saja, tapi bawa ke sana sebagaimana kita juga ke sana, bawa mereka ke sana. Ya, wallahu a'lam. Ustaz hafizakallah wa iyyaka, mohon dijelaskan sifat takbir muqayyad id, apakah dengan suara pelan atau keras sehingga nampak syiarnya. Ya, takbir yang disyariatkan di 10 awal Zulhijjah sampai nanti datang hari raya itu, para ulama memberikan dua bentuknya, yaitu mutlak dengan muqayyad. Muka ini dikaitkan dengan salat, waktu salat fardu. Dan sholat takbir muqayyad ini hanya setelah di hari ke-9 Zulhijjah, ya. Ya, di hari ke-9 Zulhijjah ini sudah mulai takbir muqayyad, dan bahkan ada yang mengatakan setelah masuk sholat maghrib di malam 10 Zulhijjah, yaitu yang dikaitkan dengan sholat fardu. Dan syiarnya adalah jahar, ya. Syiar takbir ini jahar, dikuatkan suara, ya, orang per orang. Orang per orang dikuatkan suara, terdengar oleh semua. Dan untuk takbir mutlak juga syiarnya jahar, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan mereka berdua di jalan-jalan pergi ke pasar menjaharkan, mengeraskan suara, sehingga berpengaruh kepada yang lain, sehingga semuanya juga ikut bertakbir sendiri-sendiri, ya, dengan mengangkat suara. Nah, ini sifat takbir. Adapun muqayyad, waktunya adalah setelah terbenam matahari tanggal 9, dan bahkan ada mengatakan di subuh hari tanggal 9 bagi jemaah haji. Sampai nanti sholat asar di hari yang ke-13, ya. 10, 11, 12, 13, ya. Itu takbir muqayyad yang dikaitkan dengan sholat fardu, yaitu setelah sholat takbir, setelah sholat takbir dan dijahar, ya, bukan tidak dijaharkan atau disirkan. Ya. Kalau sirkan tidak akan terdengar oleh para sahabat, dan para sahabat tidak melakukannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Misalnya suami berkorban, ini untuk perempuan atau laki-laki, ya? Perempuan memang sir, ya. Kalau ini untuk perempuan, maka takbirnya untuk perempuan sir, untuk dia sendiri, bukan untuk diperdengarkan kepada yang lain. Misalnya suami berkorban, istri juga mampu berkorban. Dalam kondisi seperti ini, ibadah maliyah apa yang lebih utama bagi istri tersebut? Jazakumullah khairan. Berinfak. Ya, berinfak. Ya, berinfak. Banyak sarana infak yang melebihi juga, yang memberikan keutamaannya besar. Sementara pahala korban sang istri sudah dapat dengan berkorbannya istrinya, suaminya. Ya. Satu kepala keluarga, satu kurban. Ini sudah mewakili semua. Semuanya dapat pahala kurban. Dan bila mana ada kemampuan untuk mengeluarkan harta, ibadah maliyah, maka banyak. Bukan hanya berkorban, ibadah maliyah, bersedekah. Ya. Bersedekah. Ya. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan harta untuk di jalan Allah Jalla Jalaluh. Menyantuni fakir miskin, membangun masjid, dan yang lain-lainnya. Silakan. Berkorban itu yang paling utama, amalan pribadi, amalan sendiri, dia melakukan sendiri. Kalau seandainya dia mampu dengan seekor kambing untuk melakukan sendiri bersama orang-orang terdekatnya, keluarganya, maka ini yang paling utama. Bila mana dia mampu melakukan ikut serta dengan bergabung bersama 6 orang kawan-kawannya membeli seekor sapi atau kerbau, ya, dan mereka mengerjakan, ini juga paling utama. Yang tidak paling utama adalah ketika dia hanya sekedar membayar, ya. Yang tidak utama ketika dia sekedar membayar, itu yang tadi saya ingatkan. Dia sekedar transfer, bahkan ketika selesai proses penyembelian dihubungi dia untuk menyerahkan kepadanya daging bagian dia, tidak juga bisa dihubungi. Ya. Ini kewalahan juga para pengurus atau panitia kurban. Tidak bisa dihubungi, dia tinggal transfer. Ini tidak ada syiar kurban yang dirasakan, hanya menjual daging sedikit atau mengeluarkan uang untuk dapat daging. Padahal syiarnya adalah dia melakukan sendiri. Jadi keutamanya adalah ketika pelaku korban itu melakukan sendiri. Ya, kalau umumnya kan kambing kan lebih mudah daripada sapi. Ya. Kalau seandainya sapi dilakukan bersama-sama, 7 orang itu ikut serta, ditambah lagi dengan relawan, nah ini luar biasa. Makanya kita menghimbau, ya, pelaku korban itu ikut serta. Ya. Paling kurang menyembeli atau ikut serta mencincang-cincang dagingnya. Walaupun di sini sudah disiapkan oleh penitia korban, relawan-relawan, tetapi peserta korban jangan hanya sebatas penonton. Ibadah korban itu bukan ibadah pembagian daging, tapi ibadah syiar penyembelihan dan proses penyelesaian dan mengurusi daging. Ini yang syiar. Ya. Nabi SAW menyembeli sendiri. Bahkan 60 ekor unta dia sembeli sendiri. Ya. Berbeda menyembeli unta dengan menyembeli sapi. Ya. Unta tidak perlu ditumbangkan. Ya. Tinggal tusuk. Ya, tapi 60 itu bukan sedikit. Ya. Nah, ini luar biasa, ini syiarnya. Maka masalah keutamaan tadi apakah dengan kambing, dengan sapi, yang penting dia lakukan. Kalau dengan dia tidak mampu bersama orang lain untuk tidak bisa masuk, dan dia mampu sendiri mengurus kambing, maka ini lebih utama. Kalau dia ikut serta bersama yang lainnya dengan seekor sapi, dan dia ikut juga, maka ini juga yang paling utama. Yang paling utama, yang paling bertakwa. Ya. Makanya Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, yang sampai ketakwaan kita ketika kita menyembelih. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita pindah salat ke belakang? Jika orang di samping kita mengganggu kekusukan salat kita seperti bau mulut, dan jika kita teruskan di sampingnya pasti sangat mengganggu. Ya, boleh. Ya, boleh. Saya tahu ada seorang temannya. Ini di Madinah kasusnya. Ustaz kita sekarang ini, saya melihat dia ketika berada dengan di samping orang yang dari negara yang memang tidak menjaga mandinya, ya, tidak menjaga mandi dan makan sarana-sarana yang membawa bau bawang. Bawang itu dilalap, ini membawa bau busuk, ya. Dan mereka juga tidak jarang mandi. Maka ketika kebetulan ada yang di sampingnya dan dia tahu itu orang dari negara tersebut, maka saya sendiri dengan mata kepala melihatnya mundur. Padahal saya tahu ini orang yang paling menjaga sab terdepan, ya, sab terdepan dan luar biasa, dan juga orang yang ahli ibadah dari ustaz-ustaz kita di Madinah ini, di masjid kampus saya melihat sendiri. Karena dia, saya tahu dia memang menjaga kebersihan, orangnya rapi juga. Ya, maka suatu ketika saya lihat dan di sampingnya memang orangnya, saya tahu juga orang ini, saya pernah juga sholat di sampingnya. Ya. Maka dia mundur. Mundur. Ini bukan amalan, bukan standar, ya. Tetapi memang kita berupaya untuk menjaga kehusukan. Kalau kita memang terganggu sekali, jangankan kita manusia, malaikat pun terganggu. Ya. Malaikat juga terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Makanya Nabi SAW tidak mengizinkan makan bawang putih dan bawang merah sebagai lalap. Ya. Kemudian langsung ke masjid. Harus cari sarana untuk menghilangkan aromanya. Ya, baru kita ke masjid. Karena alasannya bukan terganggunya manusia, tapi juga malaikat terganggu. Kalau seandainya terganggu, berarti kita bagaimana kita menjaga sholat, kita menghindar. Ya, walaupun mundur satu sab ke belakang, agar kita sholatnya terjaga. Wabillahi taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberikan zakat mal kepada saudara perempuan kandung yang sudah janda? Di mana untuk kehidupan sehari-hari didapat dari pemberian saudara-saudara yang lain, termasuk yang akan memberikan zakat tersebut. Ya, ya. Yang pertama carikan dia suami, ya, carikan untuknya suami. Ya, ini ada kebaikan yang luar biasa. Ya, karena kalau di menunggu pemberian kita juga tidak akan mungkin. Maka upayakan, kecuali kalau sudah mungkin, tidak ada batasan tidak berhak menjadi berkeluarga. Ya. Ya. Ya, berapapun usianya, dia kan disesuaikan pula jodohnya dengan usianya. Kalau usianya 50 tahun, dia jodohnya yang maulah untuk menjadi berkhidmat dengan beribadah sebagai seorang istri sebelum meninggal dunia. Maka yang kebaikan yang paling utama, carikan dia suami, dan tadi menggunakan zakat mal juga, karena dia berhak untuk menerima zakat walau dari saudaranya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk meraih keutamaan di 10 Zulhijjah, apabila seseorang di hari ke-1 sampai ke-3 sudah melakukan puasa, dan di hari ke-4 sampai ke-8 harus safar, dinas luar, maka apa yang harus orang tersebut lakukan? Apakah puasanya dilanjutkan di mana di masa safar tersebut, atau melakukan amalan soleh yang lain untuk meraih keutamaan? Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa, apakah mesti 9 hari atau tidak? Para ulama dalam ini berbeda pendapat. Memang khilaf di antara ulama, sampai para sahabat pun khilaf antara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis Hafsah, ya, bertentangan apakah Nabi berpuasa ke 8 harinya selain ibadah puasa di tanggal 9 atau tidak. Aisyah mengatakan tidak berpuasa, Hafsah mengatakan berpuasa. Intinya apa? Memperbanyak puasa. Kalau seandainya mampu untuk berpuasa ke 9 harinya juga tidak mengapa, karena amal saleh. Apalagi dengan alasan tadi 1-3 puasa, kemudian 4-8 nanti akan ada dinas luar kota, sulit untuk berpuasa, tidak mengapa tidak berpuasa, tapi amal ibadah yang lain kan masih banyak. Ya, ini diantara ibadah yang dilakukan. Ya, jangan pula hanya sekedar puasa kita, yang lain tidak lakukan. Ya, kalau seandainya tidak sempat berpuasa, maka coba untuk mempergunakan hari-hari tersebut dengan ibadah yang lain, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran atau berzikir, dan yang lainnya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan yang lain-lain. Silakan dilakukan ibadah yang lain. Jangan sampai pula meninggalkan puasa di hari Arafah. Ini puasa yang termulia, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perbuatan dosa yang dilakukan pada hari-hari atau bulan mulia dosanya juga dilipat gandakan? Para ulama memberikan konsekuensi tersebut. Bila mana ibadahnya dilipat gandakan dan sangat dicintai oleh Allah, berarti berbuat dosanya sangat dimurkai oleh Allah. Ya, ada yang mengatakan juga dilipat gandakan pula dosanya. Walaupun dalilnya tidak ada, tetapi pemahamannya. Ya. Kalau Allah mengatakan amal ibadah di sana, amal saleh di waktu tersebut sangat dicintai oleh Allah, berarti berdosa sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah memberikan ganjaran lipatan yang lebih. Karena dosa itu balasannya kan satu setimpalnya. Satu dosa balasannya satu, dua dosa balasannya dua. Tidak seperti pahala. Di ketika lebih dimurkai Allah, berarti dilebihkan. Karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, semoga diberkahi ilmu umur Ustaz. Amin. Dan kita semua, saya mau bertanya, apa hukumnya orang yang uang yang didapatkan dan dari bagi hasil deposito di salah satu bank yang ada, lalu apakah boleh kita gunakan untuk berbuat sedekah? Jazakumullah khairan. Uang yang dapatkan dari bagi hasil deposito di salah satu bank, saya tidak tahu ini apa. Ada yang menjelaskan? Dia nyimpan nabung, terus dapat bunganya. Terus dia akadnya apa? Mudharabah? Enggak, dia hanya sekedar masukkan aja. Ini orang banknya. Dia sekedar masukkan. Hah? Ya, bunga berarti haram. Bunga haram. Ya. Bunga bank haram. Ya. Walaupun dia bunga. Ya. Bunga kan indah, tapi bunga itu adalah api neraka. Ya, api neraka, dan kalaupun sudah dapat, maka lepaskan diri darinya. Ini kata Allah, lepaskan diri bukan tujuan bersedekah, tapi melepaskan diri dari tuntutan. Karena mau tak mau kita harus mengambilnya. Dan jangan sampai kita meletakkan uang itu untuk dapat ini. Ini akadnya sudah haram. Ya. Kalau masukkan uang ke bank hanya untuk menabung, dan sekarang sudah ada, ya, sudah ada wadiah yang dalam akadnya itu tidak ada bunganya, hanya sekedar nabung dan kita membayar, ya, ada biaya administrasinya, tidak ada masalah. Tapi kalau ketika bertambah dia, dan kita justru menginginkan ini, maka ini riba dan api neraka. Ya. Kalau kita sudah dapat ini, sebenarnya kita ambil kembali dan ulang kembali proses atau akad masukkan uang ke sana. Jangan sampai tujuannya untuk dapat deposito tersebut, tapi untuk sekedar menabung, untuk menyimpan uang. Ya, lebih mudah membawa kemana-mana, hanya sekedar membawa nomor rekening dan yang lainnya. Adapun ini, maka ini bukanlah harta yang halal dan tidak boleh kita beribadah dengannya karena bukan harta kita. Yang justru dibolehkan adalah untuk berlepas diri. Ya, bisa digunakan untuk sarana-sarana umum, buat bangunan, untuk buat jalan, memperbaiki jalan, buat sarana WC umum, WC masjid, ya, azakumullah. Dan sebagian ustaz kita membolehkan untuk dibagi-bagikan, tapi bukan untuk sedekah, ya. Dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir, kita tidak berpahala karena bukan harta kita. Wallahu a'lam. Kenapa kita dengan harta kotor ini kita merasa beribadah? Ya. Ini harta kotor. Ya. Kita tidak merasa puas pula, padahal bukan sedekah kita, tidak apa-apa yang pahala apa-apa. Yang harus yang kita berdapat pahala dengan jaminan janji Nabi Allah SWT ratusan kali lipat itu harta kita. Kita keluarkan. Bahkan satu butir kurma bisa seperti gunung besar pahalanya. Sebesar gunung besar. Kalau itu dari harta kita, hasil usaha yang benar dan ikhlas. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi salat ba'diyah. Tiba-tiba ada yang ingin bermakmuman dengan kita. Bagaimana ini Ustaz, dan apakah ada isyarat bahwasanya kita sedang melakukan salat sunat? Ini kebiasaan kaum muslimin, ya. Sebenarnya untuk berjamaah, dan kita juga tekankan jangan sampai terlambat. Itu jangan sampai terlambat, usahakan untuk tidak terlambat sehingga mencari imam sendiri yang tuntunannya justru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta orang yang sudah salat itu jadi imam. Bukan orang yang sedang sholat, ya, meminta ya kepada orang yang sedang duduk, yang sedang santai-santai, jangan orang yang sedang sholat sebab dia itu yang dilakukan, yang jadikan imam, ya, yang dia sedang sholat sunat, dan keutamanya tentu lebih utama ketika dia ketika takbir sudah bersiap jadi imam, niatnya dari awal jadi imam. Kalau ini dia sedang sholat sendiri, ya, yang utama dan tuntunan Nabi adalah memilih orang yang sedang santai-santai. Maukah kamu bersedekah kepada saya? Oh, saya tidak punya uang, Pak. Tidak. Ya. Jadi imam. Ya, jadi imam. Oh, saya mau cepat. Nah, cari yang lain. Cari yang lain. Jangan jadikan orang yang tidak mau jadi pemimpin, jadi pemimpin. Dia mau jadi, dia sholat sendiri. Ya. Lebih utama kita cari yang sedang tidak sholat, kemudian kita minta. Dia ketika takbirnya memang ingin jadi pemimpin. Niatnya adalah menjadi imam. Makanya dari awal dia akan mengatakan Allahu Akbar. Dikerahkannya suaranya itu dia berpahala. Ya, berpahala. Berbeda dengan orang yang merubah niat. Dia rakyat biasa, kemudian tiba-tiba diangkat jadi pemimpin. Dia pun tidak jadi merasa nyaman juga. Saya sedang enak-enak sendiri, dia suruh memimpin. Nah, jadi ini bukan tuntunannya. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan sholat Jumat, manakah yang lebih utama untuk menjadi imam? Apakah khatib atau imam ratib? Jazakumullahu khairan katsiran. Sebenarnya dalam riwayat hadis yang menjelaskan tentang khutbah, ungkapan untuk khatib itu bukan khatib, tetapi imam. Ya. Istilah yang digunakan untuk khatib yang akan naik mimbar itu bukan khatib, tetapi imam. Idza sa'idal imamu. Ya. Idza sa'idal imam berarti imam. Bukan khatib, idza sa'idal khatib, enggak, tetapi idza sa'idal imam. Ini dalam riwayat hadis, ya. Jadi penggunaan istilah khatib itu jarang kita dapatkan dalam hadis, tapi kalau untuk khatib itu sendiri, tapi Nabi SAW mengundangkan kata imam. Ini isyarat bahwa dia yang akan menjadi imam karena dia ungkapkan dia sebagai dengan istilah imam. Kemudian dalam prakteknya pun demikian. Yang jadi imam itu adalah orang yang khutbah. Walaupun ini hanya sebatas tuntunan, bukan berarti tidak boleh imam tetap jadi imam. Ya, bukan berarti tidak boleh imam tetap jadi imam. Tetapi yang diisyaratkan oleh Nabi dengan menggunakan, mengganti lafaz khatib itu dengan lafaz imam, menunjukkan bahwa dia akan menjadi imam, bukan hanya sekadar mengkhutbah, tapi dia akan mengimami salat. Kemudian dalam praktik sepanjang sejarah, yang khutbah itu, yang jadi imam nantinya adalah orang yang berkhutbah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukan berarti dari satu poin, dari poin pertama dan kedua itu, bahwa tidak boleh yang akan jadi imam itu selain, tidak boleh selain dari khatib. Nah, boleh saja. Imam tetap boleh saja. Apalagi kalau yang khutbah ini tidak terlalu ahli dalam bacaannya. Apalagi sekarang ini orang hanya sekadar mampu berbicara tapi baca Quran tidak pandai. Bisa jadi khatib dia tapi tidak pandai baca Quran. Makanya ketika bacakan ayat dalam khutbahnya itu ngawur kemana-mana. Orang jadi khutbah ini dengan modal pandai ngomong aja. Nah, sudah terdaftar sebagai mubalig. Itu saja. Ini yang kita ingatkan kaum muslimin. Ini menyampaikan agama. Bukan berbicara. Bukan pandai ngomong. Tapi ilmu yang disampaikan. Dan syarat untuk menyampaikan ilmu itu dia harus berilmu. Dan tanda berilmu itu dia harus menguasai membaca Al-Quran. Ya. Makanya ada sebagian khatib itu memang tidak layak untuk jadi imam. Ya, tidak layak jadi imam. Al-Fatihahnya sudah kemana-mana. Sad dibilang sin, kha dibilang ha, ya. Ghain dibilang a, ain dibilang a, diucapkan a, ini ngawur ini. Walaupun khutbahnya berapi-api, ya. Apalagi yang berbicara tentang politik. Ya. Ini mimbar ini jadi mimbar politik jadinya. Bila mana yang, apalagi setelah pemilihan presiden kemarin. Saya beberapa kali ya, mendengar khutbah Jumat ini hati saya gemas sekali. Ya. Di sebagian masjid itu, dan orang yang sama. Temanya lain, isinya lain. Dari awal, dia sudah menceritakan tentang penyakit masyarakat, tetapi ternyata, ya, pembicaranya kepada pemimpin, menghibahi pemimpin. Ya. Apa yang dihasilkannya? Orang tidak semakin bertakwa, orang semakin membenci. Ya. Ini dosa dia menghibah. Sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran. Nanti imamnya disuruh yang lain. Ya. Minta yang lain imam tetap di masjid tersebut. Nah, ini luar biasa kan kondisi orang-orang yang menyampaikan ilmu di atas mimbar-mimbar. Jadi kembali kita kepada poin tadi, dalam lafaz hadis khatib itu diungkapkan dengan kata imam. Dalam praktek juga khatib itu akan menjadi imam langsung. Dan yang ketiga, tidak sebuah kemestian dan juga tidak terlarang ketika yang jadi imam itu bukan khatib. Ya. Yang ketika jadi imam itu bukan khatib. Dan ini juga menghimbau orang-orang yang berkhutbah itu harus menguasai juga bacaan Al-Quran. Ya. Menghimbau orang yang berkhutbah di atas mimbar, dia harus juga menguasai Al-Quran, bacaan Al-Quran, hafalannya juga. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini masak dia, suruh masa balik yang pertama punya, yang dimasak dia punya apa? Ya, kalau nak kena masak dia, kalau nak sama dia yang mau dulu. Eh. Yang dimasak tu daging amboi. Eh. Nah, kambing. Apa kambing atau sapi? Korban sapi. Nah, yang dimasak kambing. Ya, syaratnya itu. Akadnya itu ya. Akadnya sama dia punya amboi dulu, baru kambing yang akan dimasak. Nah. Mudah tu. Kau nak mau je batalkan masak saya. Yang lainnya lah. Mencelip punya lain. Iya. Ini orang lain tu celip. Ada apa ni? Tukar. Hari kedua bisa masak pak? Bisa. Masak hari kedua. Kalau makan tu apa? Untuk makan sesama sih kok. Itulah syaratnya tadi. Isat. Ya. Apa sapi nomor berapa? Ah, sapi sama Malay pertama. Saya bisa boleh masak. taruh kan kita kenapa nama soleh? Teruskan puasa aja. Dan juga Mas Sultan mengharap tidak ada puasa lebih dari puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud gitu kan? Nah, ini yang kita berharap, makanya memperbanyak. Tiga hari cukup. Tapi yang kasih banyak satu kali. Iya. Dari karena lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bukan untuk jemaah haji saja, untuk kita semua. Ucapan yang harus kita perbanyak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir termasuk ya, termasuk ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di hari-hari ini. Zikir, zikir kita setelah selesai sholat fardu, ini zikir yang terbaik yang kita lakukan ya. Karena Nabi SAW melaziminya zikir pagi ya. Ini ibadah yang terbaik dalam hidup kita. Zikir pagi banyak sekali pujian-pujian kepada Allah ya. Dan yang terpenting bagaimana berzikirnya kalbu kita bersama zikir lisan kita. Ini yang sangat penting. Bagaimana zikir kalbu kita berzikir beriringan dengan zikirnya lisan kita. Pengagungan terhadap Allah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu sebenarnya muncul dari pengagungan hati. Ya. Pembesaran kalbu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, baru lisan yang mengikrarkan subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih 100 kali ya, dalam satu hari keluar dari lisan kita. Ini adalah apalagi di hari-hari yang mulia, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal mu'minin, ma'asyal mu'minat, jangan biarkan kita ya, yang paling tahu tentang siapa kita. Balil insanu ala nafsihi basira. Ya, walau alqa ma'adhira. Kan tetapi manusia tentang dirinya dia yang paling mengetahui kemampuan dia sampai di mana, apa yang bisa dilakukannya. Dan tidak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan saya sudah tua Ustaz, saya tidak berpunya, saya sibuk di hari yang 10 ini. Ya. Di antara ibadah yang juga kita ingatkan sekali adalah berkurban. Ini ibadah yang termulia, setahun sekali kita beramal. Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menyembelih, syiar menyembelih itu. Dan saya ingatkan sekali orang-orang yang sekedar mentransfer, kemudian dia tidak tahu menahu lagi apa yang terjadi. Ditransfernya uang seharga kurban ke salah satu panitia, kemudian dia tidak tahu menahu. Ya, kapan penyembelihannya, kapan proses pembagian dagingnya, kapan darah-darah bercucuran atau keluar dari leher hewan kurbannya, kapan hewan kurbannya dikuliti, syiar. Ini tidak dirasakan. Maka karena ibadah kurban itu ibadah fardiyah sebenarnya, ibadah sendiri, individu. Ya. Kita yang membeli, kita yang menyembelih, kita yang menguliti, kita yang menyelesaikan semuanya, kita yang bagi-bagikannya. Ya. Kalau itu sudah dikerjakan oleh orang yang kita wakili, yang kita wakilkan, ya, maka jangan sampai pula kita tidak melihat, kita tidak ikut serta, kita tidak melihat syiar bagaimana hewan kurban itu ditumbangkan, hewan kurban itu diikat, dipegang, diinjak pangkal lehernya, kemudian diputar, apakan pisau di lehernya. Ini syiar. Makanya Allah Nabi SAW mengatakan yang termulia dari ibadah ini adalah di antaranya di hari-hari ini adalah as-sajju wal ajju. As-sajju wal ajju. As-sajju itu raf'us sauti bitakbir. Ya, bizikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian al-ajju adalah menumpahkan darah. Ini ibadah yang mulia, ibadah tahunan ya, yang kita melihat kaum muslimin masih merasa berat untuk mengeluarkan ada yang takaran 5 1 ekor kambing dalam setahun ya, dalam setahun. Ya, kalau memang sudah tertutup di sebuah masjid, beli kambing sendiri, sembelih. Ya. Sembelih, bawa tetangga menyembelihnya, bawa keluarga menyembelihnya, ikutkan anak-anak, ya, untuk mengurusinya, memberesi kotorannya, ya, membuang yang lain-lainnya. Ini syiar dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah, ini yang dimaksud salat, yang maksud pertama sekali salat Idul Adha. Ya, walaupun dia sunnah tapi syiar nih hari hari yang mulia ini, wanhar dan sembelihlah. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal mu'minin, mari sekali lagi kita perhatikan hari-hari ini, tidak akan kembali kalau sudah selesai, sudah berakhir. Dia hanya 10 hari. Ya, dia hanya 10 hari. Tetapi kalau kita tidak memperhatikannya, tidak melihat keutamaannya, maka dia pergi begitu saja dan kita pun tidak merasa ada apa-apa. Layaknya kaum muslimin. Makanya Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala menekankan bahwa mesti para penuntut ilmu menyebarkan ini, mengingatkan, karena banyak kaum muslimin tidak menyadari. Ya. Jangankan kaum muslimin awam, para orang-orang yang sudah mengaji pun tidak merasa menyadari. Ya, kesibukan-kesibukan duniawi, kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat, ya, yang mereka lakukan di hari-hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, bimbingan, petunjuknya, kekuatan dan kemudahan untuk banyak beramal di hari-hari yang mulia ini. Kita langsung masuk ke pelajaran kita, membaca kitab Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Sahih, kitabnya yang bernama As-Sahih, bab yang ke-49 dari Kitabul Adzan. Ya. Bab yang ke-49 dari kitab Al-Adhan yang berbunyi, qala rahimahullahu ta'ala, bab idha stawaw fil qira'ati falyaummahum akbaruhum. Halaman 210. Bab idha stawaw fil qira'ati falyaummahum akbaruhum. Bab apabila mereka sama, istawa ini sama, rata, ya, setingkat, ya. Ini juga yang mungkin terkadang kita dengar istau, maksudnya samakan, ratakan. Apa ini? Sab, ya. Sawu, ini juga ratakan, samakan, luruskan. Sawu sufufakum, istau, istaqimu. Nah, istau dengan istaqimu sama. Luruskan, tegakkan saf. Ya. Jadi idza stawau, apabila mereka sama dalam bacaan, ya, dalam bacaan. Fal yaummahum akbaruhum, maka yang akan dipilih menjadi imam adalah dalam segi usianya lagi, dari sisi usianya. Ini sebenarnya langsung ke tema, ya, langsung ke pokok Imam Bukhari. Padahal dalam rincian hadis yang lain, setelah mereka dalam bacaan sama, mereka akan dipilih dari sisi sunnah. Ya, dari segi sunnah, apakah yang sama-sama bacaannya ini, penguasaannya terhadap Al-Quran ini, sunnahnya ada yang berbeda, salah satu dari mereka lebih menguasai sunnah hadis maksudnya, maka dari sisi itu diutamakan. Imam Bukhari tidak, bab ini mengarahkan kepada inti pokok, kena kasusnya, kasus insidental, artinya kasus khusus, ya, kasus khusus. Ketika Nabi tahu bahwa antara mereka ini semuanya sama. Ya, dari sisi Al-Quran sama, dari sisi ilmu sunnah juga sana, sama, karena Nabi yang mengajari mereka selama 20 hari. Ya, Malik bin Huwairits ini adalah para sahabat remaja atau pemuda yang mondok di dekat Nabi selama hampir 1 bulan. Ketika Nabi sudah melihat mereka sudah rindu keluarga, Nabi suruh mereka pulang. Ini kalau di pondok bahaya ini. Kalau tidak anak-anak sudah renung-renung, ah, pulanglah kalian. Semuanya pulang jadinya. Ya. Ya, karena waktu liburnya sudah ada. Sementara para sahabat belajar, tidak ada waktu liburnya. Jadi Nabi tahu, dan ini perhatian Nabi yang luar biasa kepada sahabat. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Ketika mereka sudah nampak kerinduan, Nabi mulai bertanya-tanya, dikorek-korek ceritanya. Ini kamu punya orang tua masih hidup keduanya, punya keluarga berapa, pemilih berapa. Karena dari cerita-cerita itu Nabi menyimpulkan mereka ini memang sangat rindu pulang. Belum satu bulan, ya, akhirnya Nabi suruh mereka pulanglah kalian dulu. Nah, ketika pulang mereka menempuh perjalanan. Nah, Nabi SAW berikan aturan ini. Dan Nabi tahu mereka dalam penguasaan Al-Quran, dalam penguasaan hadis dan yang lainnya. Maka Nabi to define saja, nanti kalau kalian jadi imam, mana yang tertua? Nabi tidak menanyakan umur mereka. Mana yang tertua dia jadi imam. Di faktor yang terakhir, karena Nabi tahu bahwa mereka semuanya dalam rincian yang tadi kita sebutkan, kalau mereka sama dalam Al-Quran, maka yang paling yang mengenal sunnah. Kalau yang dalam pengenalan sunnah juga sama, maka yang paling dahulu hijrah. Ya. Kalau dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam. Ya. Ini rincian-rincian dalam hadis yang lain. Setelah itu baru yang usia, yang kelima. Kalau seandainya dalam masuk Islamnya juga sama, ya, ini kan para sahabat masih nuansa masuk Islam itu, karena mereka lahir awal-awal itu kan banyak yang lahir dalam keadaan musyrik, ya. Kecuali sekor sahabat, apalagi yang tua-tua yang sudah dewasa ketika itu, pada akhirnya semuanya mu'allaf, mereka mu'allaf, karena Islam baru tiba, baru datang, dibawa oleh Nabi. Jadi umumnya mereka mu'allaf, para sahabat itu banyak yang mu'allaf. Ya, yang tua-tua mu'allaf semua itu. Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf, Uthman mu'allaf, ya, Ali yang tidak. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun belum Islam, ketika lahir Islam belum tiba, Nabi SAW belum diangkat, tetapi dia ketika itu masih kecil, masih anak-anak, ya. Dan dirawat oleh Nabi, dipelihara, diasuh oleh Nabi SAW. Ya, walaupun bisa saja diungkapkan sebagai mu'allaf, manusia terbaik di muka bumi ini semuanya mu'allaf. Jadi intinya dalam masalah imam ini juga ditekankan masalah kapan masuk Islamnya. Kalau yang paling lama, yang paling dahulu, ini yang juga diutamakan, karena semuanya mereka mu'allaf. Ya, barulah tentang usia ini. Sementara bab kita ini langsung ke yang kelima ini, lompat. Ya. Tidak ada rincian itu. Kenapa? Ini jawab para ulama. Karena memang Nabi tahu, ya, mereka ini semua Nabi tahu. Jadi yang ditekankan lagi yang kelima tadi tentang faktor usia. Ya, bukan bertentangan dengan hadis yang tadi, ya, tetapi ini kasusnya berbeda. Baik, kita baca hadis di bawah ini 685. Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, rahimahullahu taala berkata, حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الخويرث. Ini sudah berkali-kali nama beliau ini, ya, kita ucapkan, kita pelajari, karena kasusnya dia sendiri. Kasus tentang masalah ini adalah dari beliau. Ya. Malik bin al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala an qala qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah. Ya. Kami datang menuju menjumpai Nabi atau kepada Nabi, dan kami ketika itu para pemuda, ya, para penuntut ilmu muda. Falabisna indahu nahwan min ishrina laila, dan kami menetap di sisi Nabi untuk belajar hampir atau kira-kira 20 hari atau 20 malam. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman, adalah Nabi manusia yang paling rahim, ya. Wakana bil mu'mini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahima. Ini sifat-sifat Nabi yang ada dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, memberatkannya atau menyusahkannya. Apa yang memberatkan kalian? Jadi Nabi SAW sama sekali tidak menginginkan umatnya ini berat, ya, susah. Dia akan merasa berat ketika umatnya susah, umatnya menderita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, ya, sangat perhatian kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minina rahima, dengan orang yang beriman dia rahim. Jadi rahim ini memang sifat yang diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa ma arsalnaka